Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-133. Pembahasan seputar pembatal-pembatal keimanan dan juga pembatal keislaman. Yang pertama kemarin sudah kita lewati dan sudah kita sebutkan, termasuk pembatal keislaman dan juga pembatal keimanan adalah pengingkaran seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekarang perhatikan baik-baik. Qala al-muallif wa tabahullah al-istinkafu wal istikbaru an ibadatillah taala. Yang kedua, pembatal-pembatal keimanan yang bisa menghilangkan keimanan yang semula masuk kepada seorang hamba. Yang kedua adalah istingkaf. Al-istingkaf itu sikap enggan. Enggan, menolak. Wal-istikbar dan sombong. An-ibadatillahi ta'ala. Sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk minta kepada Allah ta'ala, minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, kuburan. Minta kepada para mayit misalkan, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apa? Termasuk bentuk kesombongan. Karena berdoa itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu enggak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sombong di dalam beribadah kepada Allah, di antaranya berdoa ini. Malah justru berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Telah berkata Rab kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong. Sombong kepada Allah SWT. Nam sombong dari beribadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannam adakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Nam seperti itu. Ikhwan fiddin azan azakumullah wa hafidhukumullah jami'an. Jadi ancamannya berat kalau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala firman, "La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah wala al malaikatu wal muqarrabun. Wa man yastankif 'an 'ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a." Artinya, Al-Masih tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula para malaikat yang terdekat tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menghambakan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dan para malaikat pun mereka tidak enggan. Dan barang siapa yang enggan dari beribadah kepadanya dan sombong, kelak nanti di hari kiamat mereka dikumpulkan jadi satu. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Adapun mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal-amal saleh, nanti di hari kiamat akan ditunaikan, diberikan untuk mereka pahala mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka min fadli, dari keutamaannya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliya wa la nasira. Dan adapun orang-orang yang mereka enggan dan sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dari kiamat di akhirat kelak mereka akan diazab dengan azab yang pedih, dan mereka tidak menjumpai selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, tidak pula penolong. Inilah akibat orang-orang yang sombong, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada asalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijamin semuanya na barakallahu fikum dengan surga, kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang enggan. Datang dalam hadis yang sahih, hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku mereka masuk ke dalam nam surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang-orang yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, tidak menerima, tidak menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia adalah orang yang enggan. Jadi orang yang enggan masuk surga itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga, pembatal keimanan, asyirku fi ibadatillah. Masyaallah, Allahu musta'an. Yang ketiga adalah berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Karena kesyirikan termasuk apa? Termasuk min akbaril kabair. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan ini. Menghancurkan semua amalannya kalau syirik akbar. Kalau syirik asgar, menghancurkan amalan yang terkenai kesyirikan. Sebagaimana yang na'am barakallahu fikum Rasulullah kabarkan dalam suatu hadis yang sahih. Suatu ketika beliau SAW menanyai segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Segenap para sahabat menyatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, al isyraku billah wa uququl walidain, termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang kedua? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wal iyadu billah. Syahidnya barakallahu fikum, kesyirikan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Faham ya? Karena dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada yang dosa besar yang paling besar. Faham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana kekufuran, itu tidak semua kekufuran itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada al-kufru duna kufrin. Faham ya? Nah, ada kekufuran yang di bawah kekufuran yang besar. Faham ya? Nah, oleh karena itu terkadang para ulama menyebutkan, ini bagaimana ini? Nah, barakallahu fikum, kafir diperselisihkan, kafir yang bagaimana? Nah, ada al-kufru duna kufrin, maksudnya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ada al-kufru akbar, nah, kekufuran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Bi an yasrifa syai'an minal ibadah li ghairillah, yaitu seseorang menyerahkan, memalingkan sedikit daripada ibadah untuk selain Allah Ta'ala ini. Bayangkan, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu semuanya bentuk kesyirikan. Na'am barakallahu fikum. Hati-hati kalau kesyirikan ini, syirik yang kecil saja menghancurkan amalan yang terkait kesyirikan, apalagi syirik besar, semua amalan hancur. Semua amalan apa? Hancur. Dalilnya sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur semua amalanmu dan kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Dipermisalkan bagaikan amalan yang tidak ada nilainya. Haba'an mansura, debu yang terterbangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami pertunjukkan amalan-amalan dulu mereka amalkan di dunia yang terkotori, tercampuri dengan kesyirikan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang terterbangan. Enggak ada nilainya. Wal 'iyadz billah. Hati-hati. Kesyirikan sangat berbahaya sekali. Mau yang akbar mau yang asghar, dua-duanya berbahaya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. aw yattakhid wasaita wasyafa'a yad'uhum min dunillah wa yas'aluhum syafa'a wa yatawakkal 'alaihim, Allahumma musta'an. Atau contohnya orang menjadikan wasait, perantara-perantara, syafa'a, pemberi-pemberi syafaat, yad'uhum, yang dia menyeru berdoa kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, nah, menjadi perantara-perantara. Kami enggak enak, enggak mungkin kami minta langsung kepada Allah taala, kotor kami itu, banyak dosanya, banyak maksiat yang kami lakukan, enggak mungkin kalau minta langsung. Kami menjadikan perantara, orang soleh inilah yang memintakan syafaat. Alasan mereka seperti itu. Oleh karena itu dibahas, dijelaskan secara panjang lebar, dan juga nam dibongkar syubhat secara apa globalnya oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi dalam kitab apa, Kashfu Syubhat. Mereka seperti itu syubhatnya, kami ini orang kotor, banyak dosanya, enggak mungkin kalau minta langsung, jadi kami harus butuh perantara, orang-orang salehlah perantaranya, katanya gayanya gitu. Allah musta'an. Seperti orang jahiliyah dulu ketika mereka tawaf di sekitar Ka'bah, mereka kalau tawaf dilepas pakaiannya, telanjang mereka, karena mereka merasa ini pakaian kotor, banyak dosanya kami lakukan dengan pakaian ini. Sehingga saat itu di zaman jahiliyah atau nah barakallahu fikum, ketika belum datangnya apa syariat Islam, nah mereka ketika tawaf itu telanjang mereka, tapi tidak ada di antara mereka yang apa, yang menghalalkan untuk melihat sebagian mereka auratnya, maksudnya sampai-sampai muncul ungkapan apa itu, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu, pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya, karena telanjang, dan yang nampak darinya enggak aku halalkan. Maksudnya posisinya mereka telanjang, alasannya apa, pakaiannya kotor, penuh dengan dosa, sehingga enggak layak kalau tawaf dalam keadaan berpakaian yang penuh dengan dosa tadi itu. Allahu musta'an. Orang-orang musyrikin, nah mereka seperti itu keadaannya, enggak mau langsung minta langsung, ya Allah misalkan, ighfirli, langsung itu enggak mau gitu loh. Mereka harus menjadikan perantara-perantara, wasait. Ini lihat, kita lihat ini. Berdoa kepada mereka selain Allah, wa yas'aluhum syafa'ah, minta syafaat kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Berserah diri kepada mereka, Mbak Fulan, Mbak Alan. Biasanya kalau orang-orang kampung itu ya, yang jauh dari ilmu, itu kalau misalkan ingin kaya, larinya kemana coba? Terkadang ke Mbah Dukun, Mbah Fulan, Mbah Alan, kuburan si Fulan, si Alan, gak dikenal pun datang ke kuburan. Kuburannya kira-kira dibangun, ditinggikan, Masya Allah, ada atapnya gitu, kemudian setiap hari baunya bau wangi, semerbak itu ya, bunga ditaburkan situ, udah langsung diagungkan. Minta Mbah Fulan, tolong kami diberikan harta Mbah Fulan. Mbah Fulan, syaratnya apa Mbah Fulan? Di balik kuburan ada penunggunya, ayam berwarna hitam. Semuanya serba hitam ayamnya. Ayam apa namanya itu? Cemani. Ewa, istilahnya orang Jawa itu ma'rufnya ayam cemani. Serba hitam semuanya. Dipersembahkan nanti. Lah bagaimana ini Mbah nanti Mbah? Dipersembahkan dalam keadaan hidup atau matang? Sudah matang, disate. Panggang gitu ya. Ada juga yang dipersembahkan dalam keadaan disembelih di situ. Macam-macam kesyirikan. Ritual kesyirikan banyak sekali. Allahumma musta'an. Kemudian juga yang terkadang antum saksikan, mungkin atau pernah dengar juga, mereka minta barokah, keberkahan agar laris dagangannya, mintanya kepada seorang kiai yang wujudnya bukan manusia, wujudnya kerbau. Paham ya? Kiai siapa itu? Kiai Selamat ya. Allahu musta'an. Itu wujudnya manusia atau bukan? Ya mungkin orang-orang sekitar Solo tahu mungkin ya. Nah, wujudnya bukan manusia, kerbau. Bayangkan itu. Ya, kiainya enggak sembarangan lagi, kelas bisa dikatakan tingkatan tingkat tinggi ini ya. Kerbau dimintai juga. Allah musta'an. Hati-hati. Nah, karena apa? Karena yang namanya musyrikun itu apa? Nah, barakallahu fikum, mereka tidak mau langsung minta kepada Allah taala dengan alasan apa? Kotor, banyak dosanya atau semisalnya. Kita lihat di sini. Yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah." Mereka beribadah kepada selain Allah pada perkara sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, haula'i syafa'una 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu keadaan mereka. Jadi menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata apa? Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah taala. Qul, Atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard? Katakanlah, apakah kalian dikabarkan, mendapat kabar, na barakallahu fikum dengan apa-apa yang tidak diketahui? Tidak ada yang tahu yang di langit tidak boleh di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya tahu dari mana? Kalau mereka itu para pemberi syafaat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka perbuat berupa kesyirikan. Allahumma musta'an. Jadi mereka seperti itu keadaannya. Allahumma musta'an, menjadi perantara-perantara dengan alasan-alasan yang tidak benar. Wa yaqulu Allah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, lahu da'matul haq, hanya milik Allah doa yang benar. Maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasit kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Artinya, dan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah, mereka-mereka itu tidak akan mampu memenuhi barakallahu fikum permintaan mereka sedikit pun. Dipermisalkan seperti orang yang bentangkan kedua telapak tangannya ke air gini, agar air itu sampai ke mulutnya. Enggak akan sampai kalau dia tidak ngapa-ngapain, cuma gini aja. Paham ya? Barakallahu fikum. Permisalan seperti itu. Karena yang mereka minta siapa? Batu, terkadang pohon, Orang-orang zaman sekarang mungkin sebagian mungkin nanti saksikan ya, takut kalau melihat pohon beringin. Kira-kira udah rimbun, lebat banyak daunnya itu udah langsung dikeramatkan itu pohonnya. Lewat situ mendak-mendak, nunduk-nunduk. Afan ya Mbah Fulan itu katanya. Kalau bahasa Jawanya amit ya. Amit Mbah Fulan Mbah Alan. Situ padahal mengagungkan apa? Pohon tadi itu. Allahumma musta'an barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat sini. Allahumma musta'an. Nah, kita lihat sini apa kata beliau? Allah SWT menyatakan dalam ayat yang mulia ini, jadi tidaklah doanya orang kufar kecuali apa? Berada di dalam kesesatan, karena mereka minta kepada selain Allah SWT. Yang berikutnya, yang keempat, juhdu syai'in bima mimma asbatahu Allah taala nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika man yaj'al al-makhluq syai'an min sifatil khassah billah ka ilmil ghaib, wa aidan isbatu syai'in nafahu Allah taala an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, termasuk sesuatu yang bisa membatalkan barakallahu fikum keimanan seorang adalah apa? Penentangan orang tersebut terhadap sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk dirinya berupa nama-nama, sifat-sifat, dan yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah SWT. Wakadzalika, di antaranya juga seperti itu pula, man yaj'al makhluk syai'an, itu orang yang menjadikan itu makhluk sesuatu minas sifatil khaswah, sesuatu yang itu merupakan sifat khusus. Nah, barakallahu fikum, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ka ilmil ghaib, seperti ilmu ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Itu khusus Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Isbatus sunan. Kemudian atau apa? Nah, barakallahu fikum, menetapkan sesuatu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah tiadakan dari dirinya, dan juga Rasulullah meniadakan sifat tersebut dari Allah taala, dia menetapkan seperti sifat apa? Sifat-sifat yang kurang bagi Allah taala. Mereka tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Seperti Allah taala punya anak, kan sifat kekurangan itu. Nah, seperti orang Yahud, orang Nasara, orang Yahud mengatakan siapa anak Allah? Uzair. Uzair anak Allah katanya. Al-Masih kata mereka juga apa? Anak Allah katanya. Allahul musta'an. Para malaikat yang dijadikan oleh musyrikin katanya apa? Banatullah. Anak-anak perempuan Allah. Nah, mereka-mereka inilah yang termasuk dalam apa? Pembahasan kita ini. Maksudnya apa? Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dari dirinya, dan juga ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Yaqulullah taala mukhat tiban Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menyatakan dalam keadaan mengajak bicara Rasulnya SAW, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah zat yang tunggal, Maha satu, tunggal, enggak ada duanya. Allahus Samad, dialah Allah Ta'ala zat yang dimintai apa? Semua perkara bergantung kepadanya. Na'am barakallahu fikum, na'am. Semua perkara bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak nah beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari yang seperti ini. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Allahu musta'an. Naam. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan doa-doa tersebut, dengan apa nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kelak mereka akan dibalas nih sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Rabb yang memiliki langit dan bumi, dan yang memiliki apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, beribadahlah kepadanya dan bersabarlah untuk mengibadahinya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu Allah Ta'ala itu punya tandingan? Samia, niddan, nadhiran, nudhara. Paham ya? Apakah Allah Ta'ala itu punya tandingan? Enggak ada. Nah, enggak ada ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha tunggal. Zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, tidak ada duanya. Barakallahu fikum, na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya takdzibun yang kelima yang bisa membatalkan keimanan seorang hamba. Na'am barakallahu fikum, takdzibur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in mimma ja'a bih. Mendustakan sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendustakan, tidak beriman. Na'am barakallahu fikum terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa apa? Bisa menghilangkan, membatalkan keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Yaqulu Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizzuburi wa bil kitabil munir. Tsumma akhadtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir?" Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang sebelum mereka itu sudah mendustakan. Kemudian datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan petunjuk, penjelasan, dan juga nah barakallahu fikum, penjelasan dan juga kitab yang jelas. Itu pun apa mereka masih mendustakan. Summa akhadul ladzina kafaru wa kaifa kana nakir? Kemudian aku mengadab, menghukum orang-orang kufar. Bagaimana? Nah barakallahu fikum, akibat daripada hukuman tersebut, nah keadaannya sangat ngeri. Barakallahu fikum, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Insyaallah Ta'ala yang keenam ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai apa? Keyakinan bahwasanya adanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih bagus, lebih baik, yang itu nanti berkaitan masalah hukum selain hukum Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, karena banyak orang-orang yang mungkin gagal faham, atau dari kalangan takfiriyun, dari kalangan orang-orang nam barakallahu fikum, nam jaringan Al-Qaeda, atau dari kalangan orang ISIS atau yang semisalnya, yang mereka akhirnya mengkafirkan pemerintah muslim nam barakallahu fikum karena alasannya tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Maka insyaallah Ta'ala kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang, karena rinciannya nah tentunya apa? Rinciannya sangat nah penting, yaitu agar kita tidak salah faham dan juga tidak gagal dalam memahami mengenai apa berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum. Nasallaha assalamatul afiyah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.